Oke, Yusuf Mansur memberi makan kucingnya Gus Baha, kucing yang ada di dalamnya Gus Baha. Kucing beliau nih, Mam. Sejak beliau datang, kucingnya ngintil sama Kiai Yusuf Mansur. Ngintil. Deket sama kucing ulama ya. Kucing kita masih sore ya. Masya Allah, amin. Ini anu apa kelompoknya si Olen ini iya klan apa familynya Olen langsung mas ngasih makan pakai tangan. Masya Allah. Ini giginya dia. Padahal itu jatahnya ikannya Kiai lo tadi. Iya buat beliau ini buat si Meng. Wah seneng banget ya. Yang hebat ini kan pedes loh. Dan nanti gini Kiai, kalau di surga, kamu kok masuk surga ya? Dulu dikasih makan Kiai Sumansur gitu. Oh, kebalik. Oh gitu ya. Kebalik malah kita. Amin. Dah kucingnya udah pergi. Hafiz, gimana makanannya? Mantap. Alhamdulillah. Ini dalamnya Gus Baha, dalam kasepuan. Di tempat ini Gus Baha mutola'ah, karena di tempat ini pula abah dan mbah-mbahnya beliau dulu mutola'ah. Masih sangat asli dan orisinil, tidak diubah sedikit pun. Kita bisa salah satu kitab mutolaahnya Gus Baha. Nah, ini saya lihat ini tambahan sendiri. Tuh. Ini tambahan sendiri. Kita baca aja susah ya, apalagi nambahin. Dan penuh dengan catatan-catatan, bahkan sampai ke sini. Allah dan kita bersyukur bisa sowan dan oh, iya. Belajar jadi murid beliau. Ini orang yang ada saya buka. Enggak izin. Yo enggak izin buka. Kalau ini saya ini zaman dulu, Ustaz. Enggak iya. Saya kan dulu kan SD pagi siang. Oh, di dia. Iya. Tapi kan terus falan yufrid subil maksiat adil bakab. Ternyata pemabuk pun sama Nabi pasti disebut buku orang semua. Jadi ya, viral. Nah, iya, pemabuk tapi enggak mau jauh dari kiai, iya, tetap iya, sering ke masjid kemana? Karena ada mahabbahnya. Ada mahabbahnya. Nah, ini Tirmidzi Al-Ghazali menyimpulkan Nabi tidak mengeluarkan dia dari Islam hanya karena dia maksiat. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Oh. Nah, ini terus Qur'annya misalnya pakai kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ternyata sama Allah masih dipanggil wa aniku ila rabbikum. Sementara istri mas ukhruju keluar aja. Nah, itu kan terus kelihatan ya. Yang adat Allah masih manggil masuk. Orang-orang keras malah nyuruh. Iya. Dan masih disebut ibadi. Ibadi lagi. Nah, kayak gitu kan. Ketika Allah nyebut ibadi. Sampai nyatet-nyatet di koper. Iya, karena habis. Karena kan tadi memang harus dicatat karena tadi iya, untuk mana nih tadi kan halaman berapa jadi modelnya modelnya nah ini kan yang model-modelnya gitu jadi, nah ini kan ketika Natal anhu fa'inau dibuwa harusullah falam yukhriju bin maksiyah anil maham kan banyak preman tapi gak mau jauh dari dia banyak malah lebih loyal dan lebih kuat malah cinta yang segampang itu menghubungi orang ini iya. Kasih sari pun komplit tapi sering dibagi-bagi. Tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulfa mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, kata. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tahu untuk musuhan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, kata. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet melihat dia dosa. Jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustaz Zulfa. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi, kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini-gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustaz Zulfa mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu, mengganggu perasaan seperti itu. Jen. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana lah itu baru keren saya karena saya tawadhu harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau kesini tapi saya mikir waduh ribet ini. Sebenarnya karena nanti beliau terlalu benar saya terlalu salah.